pagi datang, getarkan relung hati kecilku. Akankah terasa lagi senja yang hadir seperti dulu? Lari mengejar angin di tepi riang.